mungkinkah kasihku selalu bersemi di sepanjang waktu? Bila ku dengar kata hatiku, kasih mesraku kepadamu, maukah dirimu menemani walau hanya di dalam hati? Bila ku pergi untuk mencari bunga abadi, bunga dewi. Selalu berjanji, bila kau pergi, aku menanti. Bila kau lari, ku sendiri. Waktu malam sunyi, waktu Yeah.